baik hati, kita baik cinta, cuma panganan saya. So begini lama torang dua, nyatanya ada cuma padusta. Kiapa baba dia, kiapa nyada bilang kalau soding dia. Sampai hati nana begini, baking ancur kita pe hati. Lebih baik dorang tak jadi, kalau tahu mau begini. Biar sakit kita pehati, kita rela ngadain dia. Cinta yang ada di hati kita simpan sendiri. Nyatanya ana cuma badusta. Kiapa baba dia, kiapa nyanda bilang kalau sering dia. Sampai hati ana begini, baking ancur simpan sendiri.